Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono sahabat nyuwun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan, Nabi pilihan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo cengkelan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo cengkelan. Koyo-koyo dawuh sepele, nanging dateke akibat kang gede, akibat kang gede. Bisa ngrusak rumah tanggane, merembet-merembet nang masyarakate. Bisa ngrusak rumah tanggane, merembet-merembet nang masyarakate. Elingo yen siro nesu, ora tambah ganteng, ora tambah ayu, ora tambah ayu. Ngadep ono ngarepe koco, wajah merengut rupane olo. Ngadep ono ngarepe koco, wajah merengut rupane olo. Lisan menengo tangan dipondo, nalikane waktu nesu iro, waktu nesu iro. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisong rusak no. Sebab lisan bisong ucap olo, tangan obah bisong rusak no. Nesu iku saking setan, setan ginawe saking geni, saking geni. Moco ta'awud nuli wudu, supaya nemari lenesu. Moco ta'awud nuli wudu, supaya nemari lenesu. Wong kang bisa ngeker nafsune, rikolo nesu teko nang dewe, teko nang dewe. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Salah siji tanda takwane, bisa ngempet nafsu amarai, nafsu amarai. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute. Lan gampang oleh ngapurane, marang wong kang akeh lupute.